Ey. Yo, lihat gua bawa BC. Kepala lo gua tembak dari genteng. Jangan pernah anggap enteng. Brad gua kaya benteng. Suruh sana sini pantai. Mau bilang aku genteng. Ini lirik emang sadis. Akhirnya kepala lo gua tenteng. Walau gua lagi banget, tapi gua selalu ingat pesan moral dari Peter. Kalau hidup harus proper. Walau gua lagi banget, tapi gua selalu ingat pesan moral dari Peter. Gak tau, gua cuma takut Allah. Gua cuma takut mama. Gua cuma takut papa. Gua cuma takut Yahya. Gua cuma takut setan. Gua cuma takut mantan. Gua cuma takut Irwan. Gua cuma takut Power. Gua cuma takut Siti. Gua cuma takut Pami. Gua cuma takut Diki. Gua cuma takut Eli. Gua cuma takut Uli. Gua cuma takut Bibi. Gua cuma takut Lili. Gua cuma takut Hari. Gua pikir gua berhenti di situ, bro. Masih banyak yang gua takutin, bro, anjing. Ntar gua list dulu. Ayy, gua cuma takut Budi. Gua cuma takut